besar. Merah muda dan biru. Meletus balon hijau. Hatiku sangat kacau. Balonku tinggal empat. Ku pegang erat. Sepede gue. Maafkan saudara, saya tidak memaksa. Karena memaksa dilarang oleh agama. Kalau tidak percaya, silakan tanya saja kepada pacar saya yang duduk di depan saya. Satu bangsa dan satu bahasa, bahasa Indonesia. Satu cewek-cewek yang setia. Bila cewek selingkuh, harap digantung saja. Bila cowok selingkuh, harap dimaklum saja. Saya anak seniman jalan. Bukan kumpulan anak kerandalan. Saya datang sepanjang jalanan untuk menghibur sang para pendatang. Bagi yang pendatangnya punya uang ribuan, kasih dong uang ribuan. Yang kebangetan pura-pura SMS-an. Kebangetan pura-pura SMS-an. Mudah-mudahan tuanyonya baik. Saya doakan ibu bapak adik-adik naik haji. Amin. Cilok haji dicolok. Cireng haji digoreng. Gehu, toge dan tahu. Ini lagu judulnya gorengan. Oke, demikianlah teman-teman dari Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jalan, Irsalam. Saya doakan agar semuanya selamat sampai tujuan.